sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadisnya juga tidak terlalu memerlukan penjelasan yang begitu panjang, akan tetapi kita harus baca sampai nanti selesai kitabul adab ini. Jadi kalau kita lihat, saya lihat tadi adab-adab yang sudah kita pelajari banyak, dari mulai kitab adab makan, kitab adab berpakaian, kitab adab tidur dan berbaring, kitab salam. Nah, kita mencukupkan sampai di sini saja. Insyaallah taala nanti kita akan lebih fokus kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku terjemahan saya disebutkan adab bersin dan menguap. Tetapi kalau kita lihat buku aslinya, maka penulis menyebutkan babnya panjang. Istihbabu tashmitil atis idza hamidallaha ta'ala. Anjuran mentashmit orang yang bersin jika mengucapkan alhamdulillah. Orang bersin, kemudian setelah dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar ucapan alhamdulillahnya orang yang bersin, maka dia melakukan pekerjaan namanya tashmit. Namanya apa? Tashmit. Tashmit itu adalah mengucapkan doa, yaitu dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi, ketika ada yang mendoakannya, maka dia menjawab dengan doa yang lain, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu namanya tashmit, orang yang sedang bersin. Bab anjuran mentashmit orang yang sedang bersin, tapi dengan syarat jika mengucapkan alhamdulillah. Jika tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak mentashmitnya. Ustaz, tashmit bahasa Indonesianya apa? Susah diindonesiakan. Ya, tashmit itu adalah menjawab alhamdulillahnya orang yang bersin dengan jawaban doa, yaitu yarhamukallah. Itu kira-kira makna tashmit dari kata-kata syammata yusammitu, yang artinya adalah menjawab, atau bahasa kita bereaksi terhadap sebuah sesuatu. Ya, ada orang bersin, ucapkan, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita bereaksi, reaksinya dengan mengucapkan apa? Doa. Doanya yaitu yarhamukallah. Nanti yang bersin ini mendoakan lagi, yahdikumullahu yuslihu balakum. Kemudian penulis mengatakan di sini, wa karahatu tashmitihi idza lam yahmadillah ta'ala. Dan membenci melakukan tashmit kepada orang yang bersin jika tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bersin kita dengar, tapi dia tidak memuji Allah, maka tidak, atau bahkan dibenci kita mentashmitnya. Dibenci kita untuk mendoakannya. Ya, dibenci kita untuk mendoakannya. Wa bayanu adabi at-tashmit wal 'utas wat tathawub, dan penjelasan tentang adab-adab menjawab bersinnya orang yang bersin, kemudian adab bersin, kemudian adab menguap. Jadi ada tiga pembahasan dalam bab ini. Dan bab-bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi itulah fikih beliau, itu pendapat fikih beliau. Bab-bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi, pendapat fikih beliau. Sering juga saya sebutkan tentang Imam Bukhari, bahwa fiqhul Bukhari fi tabwibih, fikihnya Imam Bukhari adalah di dalam apa? Di dalam bab-babnya. Kita akan tahu pendapat Imam Bukhari dalam masalah fikih, lihat babnya. Nah, begitu juga Imam Nawawi. Kita akan tahu pendapat Imam Nawawi di dalam bab-bab fikih, dilihat dari bab-babnya. Di dalam kitab Riyadhus Salihin dan kitab-kitab yang lain. Lihat di sini pendapat beliau, dibenci mengucapkan tasmid kepada orang yang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Ini hukum, ini makruh. Itu hukum syar'i, hukum fikih. Ya. Yang arti makruh adalah sesuatu yang tidak diperintahkan, sesuatu yang makruh artinya adalah sesuatu yang dibenci untuk dikerjakan. Wa yukrahu fa'iluhu, dibenci untuk dikerjakan. Nah, jadi di sini ada tiga bagian di dalam bab ini. Yang pertama, anjuran untuk mentasmid orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Dan kata-kata anjuran di sini bukan wajib. Kalau seandainya ada orang bersin, ucapkan alhamdulillah, kita dengar, kita dianjurkan untuk mengucapkannya. Tapi tidak wajib. Yang kedua, yaitu dibenci untuk mentasmid orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Kata dibenci di sini adalah makruh. Dan pengertian makruh adalah sesuatu yang dikerjakan, dibenci oleh syariat, tetapi tidak berdosa. Hanya sebatas dibenci. Dan yang ketiga yaitu adab-adab mentasmid orang yang bersin, adab-adab orang bersin, dan adab-adab menguap. Itu kira-kira isi dari hadis-hadis yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ada sekitar 7 hadis di dalam bab ini. Kita baca satu-satu. Hadis yang ke-878. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yuhibbu al-utasa wa yakrahu at-tasa'uba, fa idza 'atasa ahadukum wa hamida Allah ta'ala haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka Allah. Wa amma at-tasa'ub fa innama huwa min asy-syaitan, fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata', fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu asy-syaitan. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu menyukai bersin dan benci kepada menguap. Maka apabila salah seorang dari kalian bersin dan ia memuji Allah Ta'ala, yakni mengucapkan alhamdulillah, maka hak atas setiap muslim yang mendengarnya supaya ia mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Semoga Allah, semoga engkau dirahmati oleh Allah. Adapun menguap, maka sesungguhnya menguap itu dari syaitan. Maka apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah menolaknya, yaitu menahannya sekuat mungkin. Sebab sesungguhnya bila seorang dari kalian menguap, tertawalah syaitan karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah terkenal dengan kunyahnya, nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Dan beliau masuk Islam pada pada tahun ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun ke-7 Hijriah. Dan terlambatnya beliau masuk Islam tidak menjadikan beliau menjadi sahabat yang terkemuka di antara sahabat-sahabat yang lain, terutama dalam periwayatan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari Abu Hurairah, pernah saya sebutkan juga, yaitu bahwa beliau sangat gigih untuk mendakwahi keluarganya, terutama ibunya, orang tuanya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, agar kita juga mencontoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sangat gigih mendakwahi keluarga kita, dan tidak bosan-bosan, dan tidak putus asa, dan tidak mudah patah semangat dalam mendakwahi keluarga, anak, istri, orang tua, kakak, adik, paman, bibi, mengajarkan kepada mereka agama yang benar, mengajarkan kepada mereka orientasi hidup, bahwa seorang muslim kehidupan hakikinya adalah di akhirat, masuk surga atau neraka. Dan mengingatkan kepada seorang muslim atau kaum muslimin tentang tujuan hidup itu salah satu kunci berdakwah yang sukses. Karena itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah binti Muhammad, la ughni anki minallahi syai'an. Salini min malillahi ma syi'ti. Wahai Fatimah, di awal-awal sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, beliau mengatakan, "Wahai Fatimah binti Muhammad, aku tidak akan menolong engkau di hadapan Allah sedikit pun. Minta apapun di dunia kepadaku, akan tetapi di hadapan Allah aku tidak akan bisa menolong." Ini mengingatkan seseorang kepada kehidupan akhirat. Maka keluarga-keluarga yang mungkin susah menerima dakwah, susah untuk menerima kembali kepada Islam, beragama yang benar, maka ingatkan akhirat. Ingatkan ada hisab, timbangan, catatan amal, sirat, syafaat, telaga. Ingatkan ada surga dan neraka. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu menyukai bersin. Kata menyukai di sini sifat bagi Allah. Menyukai itu sifat bagi Allah. Dan Allah menyukai yang baik-baik. Berarti bersin di sini baik. Karena secara ilmu kesehatan dia juga baik, karena mengeluarkan penyakit yang ada pada dirinya melalui bersin tersebut. Maka disukai oleh Allah. Dan benci kepada menguap. Benci di sini juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Kalau ada yang bertanya, "Masa Allah benci? Itu kan sifat buruk." Maka kita katakan, sifat buruk jika ada pada makhluk, tetapi sifat baik jika ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sebutkan tadi, sifat benci adalah sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendahulukan akalnya, mereka tidak menetapkan sifat benci dan sifat cinta bagi Allah. Kata mereka, kalau seandainya Allah cinta, berarti itu seperti makhluk. Allah benci, berarti itu seperti makhluk. Maka mereka akhirnya meniadakan sifat benci dan sifat cinta bagi Allah. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah mencintai orang-orang dan seterusnya. Maka sifat cinta dan sifat benci adalah sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada menguap. Menguap yaitu menunjukkan kepada kemalasan. Ini sebabnya dibenci oleh Allah. Menunjukkan kepada kemalasan. Tidak semangat terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila salah seorang dari kalian bersin dan ia memuji Allah Subhanahu wa taala, yakni mengucapkan alhamdulillah, maka hak atas setiap muslim yang mendengarnya supaya ia mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Maksud daripada menjadi hak atas setiap muslim, maksudnya menjadi kewajiban. Ini terjemahan secara letterlock banget si penerjemahnya. Ya, yang lebih mungkin lebih Indonesiawi menjadi kewajiban atas setiap muslim, ya, menjadi kewajiban atas setiap muslim yang mendengarnya supaya ia mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Yarhamukallah artinya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Dan ini doa bagus. Karena rahmat sangat diperlukan oleh seorang manusia. Tanpa rahmat Allah, dia tidak akan bisa hidup di dunia. Kalaupun hidup, dia tidak akan bisa tenang di dunia. Kalaupun tenang, dia tidak akan sempurna mendapatkan kehidupan dunia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun menguap, maka sesungguhnya menguap itu dari syaitan. Maksudnya bisikan syaitan. Menguap itu dari syaitan. Bukan berarti zat menguap syaitan. Bukan. Tetapi bisikan syaitan. Orang yang menguap. Maka apabila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah menolaknya. Menahannya sekuat mungkin. Menahannya sekuat mungkin. Ya. Dengan cara dia menutupkan mulutnya. Menahan sekuat mungkin agar tidak menguap. Jadi jangan jangan malah di apa namanya dikeluar-keluarkan. Tetapi ya kalau dinasihati malah dia bilang biar habis teh. Habis apanya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ditahan malahannya, ditahan. Ditahan biar tidak menguap. Maka ini perlu dicatat. Yang dimaksud dengan hendaklah menolaknya, yaitu menolak agar tidak menguap, ya, entah itu dia menahan, ya, agar tidak menguap. Sebab sesungguhnya bila seorang dari kalian menguap, tertawalah syaitan karenanya. Timbul pertanyaan mungkin. Kenapa kalau syaitan tertawa? Ada apa dengan kita? Tawa aja di sana. Maka jawabannya, ya, kita ini diwajibkan untuk bermusuhan dengan syaitan. Nah, kalau bermusuhan berarti salah satu hal yang wajib kita lakukan tatkala bermusuhan dengan syaitan adalah membuat syaitan menangis. Buat syaitan sedih, hina, rendah. Itu contoh-contoh ataupun hal-hal yang diwajibkan tatkala bermusuhan dengan syaitan. Bukan membuat syaitan malah senang, gembira, tertawa. Tetapi bermusuhan dengan syaitan membuat dia sedih, lari terbirit-birit, ketakutan, menyesal, menangis. Begitu cara bermusuhan dengan syaitan. Maka kalau ditanya, tertawalah setan karenanya. Oke, kalau setan tertawa, kenapa? Maka jawabannya tadi, kita tidak diperbolehkan membuat setan tertawa, senang. Tetapi kita diwajibkan untuk menyedihkan setan, menghinakan setan, merendahkan setan, karena kita diwajibkan untuk bermusuhan dengan setan. Dan cara bermusuhan dengan setan bukan dengan membuatnya tertawa. Contoh misalkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a Ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki." Jika seorang anak manusia membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud. Karena di dalam ayat sajdah kita diperintahkan untuk sujud. Kemudian hamba ini sujud taat kepada Allah. Maka syaitan bersembunyi. Kebuncu. Bahasa Banjarnya. Kebuncu. I'tizal itu artinya adalah menyendiri. Menyendiri, dibuncu, sambil menangis. Nah, ini cara bermusuhan dengan iblis. Sambil menangis. Kemudian dia mengatakan, ya waili, alangkah celakanya aku. Umira ibnu Adam bis sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujudi fa abaitu falian nar. Alangkah celakanya aku, anak Adam diperintahkan untuk sujud lalu dia sujud, maka baginya surga. Ini keistimewaan sujud tilawah, dijamin atau dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat hukumnya sunnah muakkadah untuk melakukan sujud tilawah, karena dijamin surga. Kemudian, sedangkan aku, kata iblis, diperintahkan oleh Allah untuk sujud, lalu aku enggan, maka bagiku neraka. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sekali lagi saya katakan, kenapa kalau syaitan tertawa? Ya, jawabannya karena kita wajib menjadikan syaitan itu menangis, lali terbirit-birit, sedih, dan semisalnya. Contoh azan. Azan yang dikumandangkan membuat syaitan lari terbirit-birit. Idza adzana al-muadzinu, jika seorang yang mengumandangkan azan, maka adbara syaitan. Syaitan pun kabur ke belakang. Wa yusma'u minhu dhuratun hatta la yasma' ta'dzin. Kemudian dia membuat kentut yang besar sampai tidak mendengar azan. Dia lari terbirit-birit. Nah, ini namanya bermusuhan dengan syaitan. Tetapi jangan dipahami hadis ini yang kentutnya ganal syaitan. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadisnya insyaallah bisa dipahami, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil hadis riwayat Bukhari afwan. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tetapnya sifat mahabbah, cinta, dan sifat benci bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, untuk sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, kita punya dua tugas. Jika sifat dan nama tersebut ada di dalam Al-Quran dan Hadis, maka kita punya dua tugas. Tugas yang pertama apa? Mengimaninya. Menetapkannya. Mengimaninya sebenar-benarnya. Tugas yang kedua apa? Mensucikannya. Tanzih. Mensucikannya dari segala macam kekurangan dan aib. Cacat. Kecintaan Allah terhadap sesuatu tidak seperti kecintaan manusia yang kadang cinta buta. Cinta tuli enggak ada ya? Ya, kenapa harus cinta buta? Karena membutakan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tetapkan sifat Allah benci, maka tidak seperti bencinya makhluk yang senantiasa berbuat keburukan-keburukan akibat kebenciannya. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Maka Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, anjuran untuk seorang yang bersin agar bersegera mengucapkan alhamdulillah. Anjuran untuk seorang yang bersin agar bersegera mengucapkan alhamdulillah. Ini sering terjadi. Lagi asyik ngobrol, bersin. Kemudian dilanjutkan. Ngobrolnya baru alhamdulillah. Nah, ini keliru. Anjuran orang yang bersin segera untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian pelajaran selanjutnya, menjawab orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah sangat dianjurkan. Menjawab ucapan orang yang bersin, menjawab orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah sangat dianjurkan. Kemudian pelajaran selanjutnya, syaitan menguasai manusia tatkala manusia menguap. Syaitan menguasai manusia tatkala manusia menguap. Oleh sebab itulah kadang-kadang seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi malas. seorang yang ingin beramal jadi cepat lelah, maka diharapkan benar-benar ditahan tatkala kita mau menguap. Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa syaitan tertawa dari siapa yang dia jerumuskan dalam keburukan. Syaitan menertawakan orang yang dia jerumuskan dalam keburukan. Ini beberapa pelajaran dari adab bersin dan menguap. Hadis ke-8. Adzan, silakan adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu taala mengatakan pada hadis yang ke-879, wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yang artinya darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah, dan hendaklah saudara atau kawannya yang mendengar itu mengucapkan yarhamukallah. Sesungguhnya selanjutnya, apabila saudara atau kawannya tadi sudah mengucapkan yarhamukallah, maka hendaklah orang yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, yang artinya semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu sekalian. Hadis ini hadis adab dalam bersin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bersin, ya bersin ma'ruf insyaallah, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah, yaitu yang mendengarnya, yaitu mengucapkan alhamdulillah, dan hendaklah saudara atau kawannya yang mendengar yang mendengarkan itu mengucapkan irhamukallah. Jadi yang bersin tadi yang mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarnya dan mendengar alhamdulillahnya si bersin, maka dia mengucapkan irhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Fa idza qala lahu irhamukallah, jika dia mengucapkan irhamukallah, maka yang bersin tadi menjawab yahdikumullahu yuslihu balakum, yang artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusan kalian. Hadisnya insyaallah bisa dimafhumi hadis riwayat Bukhari. Iya. Pelajaran dari hadis ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah bukti tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersin. Hadis ini bukti tentang besarnya nikmat Allah bagi orang yang bersin. Kemudian yang selanjutnya, hadis ini menunjukkan tentang besarnya karunia Allah, yaitu dengan bersin Allah menghilangkan penyakit-penyakit pada tubuhnya. Hadis ini menunjukkan tentang indahnya syariat Islam. Indahnya syariat Islam, yaitu saling mendoakan antara sesama muslim. Hadis ini juga menunjukkan tentang bahwa seorang muslim harus mempunyai akhlak yang mulia, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan. Seorang muslim harus mempunyai akhlak yang mulia, membalas kebaikan dengan kebaikan. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil, hadis selanjutnya, hadis ke-880. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu fa in lam yahmadillah fala tushammituhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian itu bersin lalu ia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Tetapi jika ia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka janganlah kalian menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Musa Al-Asy'ari namanya siapa? Abdullah bin Qais. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu namanya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian itu bersin lalu ia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Ini sudah mafhum ya, sudah dipahami. Tetapi jika ia tidak mengucapkan alhamdulillah, yang bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka janganlah kalian menjawabnya. Ya, janganlah kalian menjawabnya. Jadi jawabannya karena mendengar bersin atau mendengar alhamdulillah? Alhamdulillah. Ya. Jawaban atas orang bersin bukan karena mendengar bersinnya, akan tetapi karena mendengar ucapan alhamdulillahnya. Yang tidak mendengar maka tidak menjawab. Ada alasan orang, kenapa kamu tidak menjawab? Gak mendengar, padahal di sampingnya dengar. Alasannya lupa sebenarnya, ya, atau tidak tahu. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis yang ke-881. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala atasa rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar faqala alladhi lam yushammithu atasa fulanun fashammatahu wa atastu falam tushammitni qala hadha hamidallah wa innaka lam tahmidillah. Muttafaqun alaih. Ya, hadisnya juga mafhum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ada dua orang yang sedang bersin di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dua orang ini tidak disebutkan siapa mereka dan tidak perlu. Kenapa? Karena mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu. Kemudian juga tidak perlu kita bersusah payah, siapa dua orang ini? Ya. Siapa namanya? Tidak perlu. Kenapa? Karena yang paling penting adalah hukumnya. Jadi jangan terlalu berlebihan untuk mencari siapa dua orang ini. Karena yang paling penting adalah hukumnya. Ada dua orang yang sedang bersin di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, mentasmit pada salah seorang dari keduanya. Tetapi tidak menjawab kepada yang lainnya. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar dua orang sedang bersin. Yang satu beliau jawab, ya, dengan mengucapkan yarhamukallah. Yang satu beliau tidak jawab. Dan doanya Rasulullah ketika beliau mendoakan yarhamukallah itu sangat kabul mustajab. Makanya orang yang kedua yang tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersinnya tersebut protes. Ya, si fulan ini bersin lalu engkau mentasmitnya. Sedangkan aku bersin tetapi engkau tidak mentasmitku. Nah, ini protes kenapa? Karena doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kabul. Dan doanya agung, yaitu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Kata orang tersebut yang tidak dijawab bersinnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, orang itu setelah bersin mengucapkan alhamdulillah. sedangkan kau tidak mengucapkan hamdalah. Muttafaqun alaih. Hamdalah adalah ucapan alhamdulillah. Hamdalah itu istilah untuk alhamdulillah. Seperti basmalah itu istilah untuk apa? Bismillah. Seperti hawqalah itu istilah untuk apa? La hawla wa la quwata illa billah. Seperti halhalah itu istilah apa? La ilaha illallah. Halhalah. Dan semisalnya. Jadi hamdalah itu adalah istilah dari ucapan alhamdulillah. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-898. 882, betul? Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi fa khafadha aw ghadda biha sawtahu syakkar rawi. Rahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, itu apabila bersin, beliau meletakkan tangannya atau bajunya pada mulutnya dan merendahkan suara bersinnya. Ya, merendahkan suara bersinnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis kemudian mengatakan, orang yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu. Apakah dengan kata khafadha atau ghadha? Tetapi artinya sama, yaitu merendahkan atau tidak mendengarkan. Yakni menutupi suaranya. Jadi apakah khafadha atau ghadha? Itu disebutkan dalam hadis. Khafadha yaitu merendahkan suara. Ghadha menutupi mulutnya. Ya. Perawi di sini saking telitinya beliau ragu-ragu. Apakah ucapannya khafadha ataukah ucapannya ghadha? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yaitu orang yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu. Apakah dengan kata-kata khafadha atau ghadha? Artinya Rasulullah SAW, kalau seandainya beliau bersin, apakah beliau merendahkan suara bersinnya? Ataukah beliau menutupi bersinnya? Antara merendahkan dan menutupi, perawi yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu. Ya, mana yang benar? Apakah merendahkan suaranya ataukah menutupi suaranya? Baik, dan hadis ini pada ikhwan insyaallah sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma di sini terdapat pelajaran. Pelajaran yang pertama yaitu orang yang bersin tidak boleh mengganggu saudara muslim lainnya dengan mengeluarkan suara yang tinggi atau mengeluarkan apa yang ada di mulut gara-gara bersinnya. Ya, baik itu air ludah, mohon maaf, ataupun dahak, ataupun makanan kalau seandainya dia sedang bersin. Ya. Kemudian penjelasan selanjutnya atau hukum selanjutnya yaitu seorang muslim harus menjaga agar tidak menyakiti kaum muslimin lainnya sesuai dengan kemampuannya. Seorang muslim harus menjaga agar tidak menyakiti kaum muslim lainnya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian tidak dianjurkan atau bahkan tidak diperbolehkan untuk mengangkat suara tatkala bersin. Terlalu berlebihan. Mengangkat suara tatkala bersin terlalu berlebihan. Ya. Terlalu berlebihan. Selanjutnya kita ambil hadis ke 883. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana al-yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukallah fa yaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Memang kaum Yahudi ini kaum licik. Ya. Kaum licik dia ini. Coba perhatikan, Abu Musa al-Asy'ari berkata, dulu orang-orang Yahudi saling bersin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Mereka mengharapkan agar beliau mendoakan mereka. Akan tetapi beliau malah mengucapkan yahdikumullahu yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Jadi ada orang Yahudi bersin. Mereka sengaja bersin di hadapan Rasulullah agar Rasulullah mendoakan apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian. Kalau soal sudah didoakan oleh Rasulullah, maka nanti dirahmati oleh Allah. Ternyata Rasulullah SAW tidak menjawab dengan jawaban itu. Beliau malah mendoakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Padahal itu adalah doa untuk orang yang menjawab tasmid. Menjawab tasmid. Ya, jadi yang bersin setelah mendengar tasmid seseorang, maka dia menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini ada Yahudi bersin, sengaja bersin di hadapan Rasulullah. Dia berharap agar Rasulullah mendoakan yarhamukallah. Tapi ternyata ketika bersin, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdikumullah, semoga Allah beri petunjuk kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian, yaitu masuk Islam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi, wa qala haditsun hasan sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu sifat tabiat Yahudi, licik, tukang dusta. Sifat tabiat Yahudi, licik dan tukang dusta. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat orang Yahudi yang lain adalah mencari kesamaan dengan ajaran Islam. Mencari kesamaan dengan ajaran Islam. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tidak boleh kalau ada orang kafir yang bersin, tidak boleh kita doakan. Karena mereka tidak pantas untuk mendapatkan doa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir pada bab ini, bab ke 884, nomor 884 maksud saya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna asyaitana yadkhul. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah ia menahan tangannya pada mulutnya. Ya, menahan tangannya pada mulutnya. Dan lebih baik dengan tangan kiri. Karena biasanya tangan kanan kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Berjabat tangan dan semisalnya. Kalau pakai tangan kanan, ada orang salaman. Ya, bagaimana gitu ya. Agak kurang. Maka dengan tangan kiri lebih baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ia menahan tangannya pada mulutnya, sebab sesungguhnya syaitan itu masuk. Nah, ini perlu diperhatikan para ikhwan, ini adalah kabar gaib yang harus kita percayai, bahwa jika salah seorang menguap dan tidak ditutup mulutnya, maka syaitan masuk. Kalau sudah masuk, maka bisa-bisa kadang kesurupan karena terlalu banyak, atau yang semisalnya melakukan keburukan-keburukan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa menguap dari syaitan agar membuat manusia malas. Yang selanjutnya, menguap kebanyakan terjadi pada badan-badan yang berlebih. Badan-badan yang berlebih. yang lama. Ya. Yang biasanya membuat susah untuk bergerak. Membuat malas, susah untuk bergerak dan semisalnya. Kemudian termasuk pelajaran dari hadis ini adalah langkah syaitan mengganggu manusia menunggu kapan manusia lalai. Jadi kita ini diintai sebenarnya. Kapan manusia lalai, maka masuk syaitan di situ. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu yang berkaitan dengan adab juga, yang berkaitan dengan mulut, adab meriga. Apa itu meriga? Sendawa. Perhatikan adab sendawa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tajassya'a rajulun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqad. Seseorang sendawa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuffa 'anna jusha'ak." Cukupkan atau jauhkan dari kami sendawamu. Fa inna aktsarahum syab'an fid dunya atwaluhum jau'an yaumal qiyamah. Yang paling banyak kenyang di dunia, paling panjang laparnya di hari kiamat. Allah. Hah. Yang kalau sudah makan pasti tersandar sidin. Ya, karena susah untuk meletakkan perutnya. Ya, itu sudah tabiat manusia. Saya dulu dipijit Yumeho sama Mas Panjri. Beliau mengatakan, "Ustaz, kalau berdiri, saya lihat Ustaz berdiri pasti satu tegak, satu miring." Ya, jadi maksudnya itu begini. Gini, ya, gini. Ini gaya-gaya SMA nih. Ya, itu sebenarnya kata beliau, otak kita membuat bagaimana nyaman. Karena kalau begini, sedangkan posisi kaki ada semacam kurang pas, maka itu akan membuat tidak nyaman. Pasti nanti begini. Pasti nanti begini. Ya. Itu sebenarnya ada masalah dengan kakinya. Nah, begitu pula kalau sudah kekenyangan. Ya. Kalau sudah kekenyangan, pasti nyamannya begini. Kenapa? Karena susah duduk begini. Ya, parutnya ganas. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa inna aktsarahum syab'an fid dunya aw tawaluhum jau'an yaumil qiyamah. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, paling panjang laparnya di akhirat. Tetapi Islam itu agama yang proporsional dan profesional. Bukan berarti kita tidak boleh kenyang. Saya pernah ditanya, dan sudah saya sebar lewat sosial media yang punya saya. Apa hukum Ustaz, apa benar perkataan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang? Maka jawabannya, ini hadis lemah. Bahkan palsu. Bukan hanya sekedar lemah. Bahkan apa? Palsu. Kunna nahnu qawmun la na'kulu hatta ji'na. Wa idha akalna la nashba'. Kita kaum yang tidak makan sampai kita lapar. Dan jika makan tidak pernah kenyang. Ini hadis palsu. Tetapi boleh kita makan sampai kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk, beliau mengajak para sahabatnya untuk makan sampai kenyang. Jadi ada Jabir radhiyallahu anhu membuat bubur, kemudian beliau ajak 10-10. Beliau bagikan dengan tangan beliau 10. Yang ingin nambah beliau tambah sampai kenyang. Datang lagi 10 sampai ratusan orang. Dan bubur yang dibuat oleh Jabir radhiyallahu anhu masih utuh seperti sedia kala. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti itu Abu Jahal masih tidak beriman. Jadi jangan heran kalau tidak ada mukjizat orang susah untuk beriman. Yang lihat mukjizat saja tidak beriman, subhanallah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah keluar dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW mengatakan, minumlah, minum sampai kenyang. Minum lagi, minum, minum lagi sampai 3 kali. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma ajidu maslakan. Enggak ada lagi tempatnya. Kenyang berarti. Ini menunjukkan bahwa makan sampai kenyang boleh tidak? Boleh, tapi jangan membahayakan. Nah, itu pesan para ulama. Jangan membahayakan. Ya, wallahu alam. Jadi tadi bahwa meriga ataupun sendawa ini hendaknya seseorang tidak mengangkat suaranya. Karena kata Rasulullah SAW, kuffa anna, yaitu cukupkan sendawamu dari kita, tetapi tidak mengangkat suara, ya. Dan yang mengangkat suara dianggap di luar adab, di luar adab seorang muslim. Imam Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab Asnal Matalib Syarh Raudhatut Talib, fa inna tafa'uba sunnah lahu an yughathiya fahu bi yadihi. Fa in tasa'aba, jika seorang sendawa maka dianjurkan untuk menutup mulutnya dengan tangannya. Ya. Ibnu al-Mulaqqin mengatakan wa dhahir annaha al-yusra, dan menutup mulutnya dengan tangan kiri. Ya, dengan tangan kiri. Li annaha litanhiyatil adza, karena untuk menahan ataupun menghilangkan menghilangkan sesuatu yang buruk, yaitu sendawa tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa adab tentang sendawa. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan, tinggal satu bab lagi, bab ke-143, adab berjabat tangan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita salat isya dulu baru kita lanjutkan pembelajaran sirah an-nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar pada saat kita bersendawa kita mengucapkan alhamdulillah? Maka belum ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kita mengucapkan alhamdulillah. Apa sumpah di atas Al-Quran itu memang ada dalam Islam? Maka jawabannya, belum ada sumpah di atas Al-Quran. Yang ada adalah sumpah dengan mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan bersumpah dengan sifat Allah. Maka ini diperbolehkan. Bagaimana cara menghadapi orang yang keras hati? Misalnya kita sudah berusaha baik, meminta maaf, lemah lembut, tetapi tetap dihina, dicaci maki dan dimusuhi. Mau dilawan takut dosa, enggak dilawan sakit hati. Bagaimana solusinya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, teruslah berbuat baik dengan ikhlas kepada orang yang sudah kita perbaiki tersebut. Terus berbuat baik. Dan doakan agar mereka atau agar orang ini yang keras hati itu menerima